Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian mereka ada orang-orang yang muhtadun, yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada orang-orang yang dalun, orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada orang-orang yang al-khasirun, orang-orang yang rugi, yang mereka karena kebodohan dan karena kebodohannya ada bahwa mereka, jadilah mereka orang-orang yang merugi. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ataupun termasuk golongan orang-orang yang muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusri'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashin. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersegera untuk melaksanakan kebaikan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wada'unana, dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaban, dalam keadaan mengharap cinta dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahaban, dalam keadaan mereka takut dari ancaman dan dari ikab Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashin, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kami, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bersegera kepada ketaatan, kepada perintah, dan melaksanakan perkara-perkara yang baik, yang ma'ruf, yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Dan mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu kusuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya dalam ayat ini ad-doa, berdoa di sini mengandung lid-doa itu ibadah wa doa masalah. Mengandung doa ibadah. Contohnya orang melakukan salat, secara enggak langsung dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapat pahala dan terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan puasa yang wajib atau yang sunnah, secara enggak langsung dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan pahala dan terlepas dari ikob dan ancaman ataupun ikob siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencakup doa masalah, doa permintaan yang seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan pahala dan terlepas dari siksa api neraka. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ayat ini fal mu'min, seorang mu'min yang bagi sepantasnya yas'a ilallah bainar raja wal khauf, seorang mu'min sepantasnya dia berjalan di muka bumi ini untuk nantinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hidup di dunia harus didasari dengan ataupun hidup dilandasi dengan hidupnya dengan bain roja wal khauf, di antara roja pengharapan, penuh pengharapan, wal khauf dan rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seorang hidup cuma menyadarkan atau hidupnya dilandasi dengan khauf, enggak bisa. Karena kalau seseorang hidup cuma dilandasi dengan khauf, maka sungguhnya dia akan tersesat jalannya. Karena kalau dia hidup cuma dilandasi dengan khauf, maka sungguhnya dia nanti mengarahkan yu'addi ila al-kunut min rahmatillah. Maka dia akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa dirinya kemudian dia putus asa dari rahmat, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada orang-orang yang seperti itu, yang mereka setelah mereka menjauhi kemaksiatan, kemudian dia berusaha membaca kitab-kitab ulama atau membaca terjemahan atau membaca ilmu, kemudian dia mendasari dengan khauf saja. Akhirnya dia merasa dirinya telah berdosa dengan dosa yang besar. Kemudian dia merasa Allah tidak akan mengampun dosanya. Kemudian dia melamun, akhirnya dia stres. Ada terjadi seperti itu. Dan sungguhnya tidak bisa, enggak boleh seorang hidup cuma dilandasi dengan khauf saja. Karena sungguhnya dia akan mengantarkan kepada al-kunut min rahmatillah, merasa dirinya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jalannya orang-orang yang tersesat. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun." Dan barang siapa yang merasa dirinya putus asa dari rahmat Rabbnya itu Allah Subhanahu wa taala, merasa putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah orang seperti itu ila dhaluna, kecuali orang-orang yang tersesat jalannya. Maka sungguhnya mudah-mudahan kita semuanya bukan termasuk orang-orang tersesat. Kemudian orang-orang yang hidupnya cuma disandari dengan ar-raja, pengharapan saja tanpa adanya khauf, maka sungguhnya dia akan mengantarkan kepada al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang jahil yang mereka menyandarkan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan kepada ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka al-israr fil dunub, terus-menerus dalam keadaan berbuat maksiat, dan dia mereka menyadarkan ampunan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kemudian dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin bahwasanya Allah Ghafurur Rahim. Akhirnya dia menyanyiakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tersebut seperti ini adalah orang-orang yang hal khasirun, orang-orang yang rugi karena kebodohannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi ilal qamal khasirun." Allah berfirman, apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi ilal qamal khasirun. Dan tidaklah orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah kecuali orang-orang yang rugi jalannya karena kebodohannya. Dan sungguhnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan juga putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, keduanya adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam tafsirnya. Hadis yang sahih dari hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda akbarul kabair al-israfu billahi. Dosa yang paling besar di antaranya adalah yang paling besar adalah al-israf billah, menyekutukan Allah dengan selainnya. Wal amnu mimakrillah, dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wal qunut min rahmatillah, dan merasa aman, merasa putus asa dari rahmat, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'su min rahillah, dan merasa dirinya tidak diampuni, atau merasa dirinya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka keempat ini adalah dosa-dosa di antara dosa yang paling besar. Maka sungguhnya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sesat atau termasuk orang-orang yang rugi, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang mukmin untuk hidup ini harus dibangun di atas ar-raja wal khauf, di antara raja dan khauf. Di mana dia harus melafikan rajanya dan di mana dia harus melafikan khaufnya. Maka para ulama menerangkan, seseorang melebihkan rojaknya, maka dalam keadaan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang harus melebihkan rojaknya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana seorang harus melebihkan khaufnya, maka para ulama menerangkan, seseorang harus melebihkan khaufnya ketika seseorang tergelincir dalam kemaksiatan, maka harus melebihkan khaufnya. Maka dengan khauf takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu dia akan segera meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan juga ulama menerangkan di antara mereka, maka sungguhnya dalam keadaan sehat, seseorang harus melebihkan rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keadaan sehat, seseorang mudah untuk tergelincir kepada kemaksiatan. Maka seorang harus melebihkan rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, dengan dirinya lebih khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan selamat dari semua itu. Kemudian dalam keadaan sakit, para ulama menerangkan, seseorang dalam keadaan sakit maka harus melebihkan rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya orang yang sakit dia akan lemah, ataupun jiwanya lemah, jiwanya sedih dan lemah. Dengan lebih rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa ataupun pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sakitnya akan ringan dan bahkan akan sembuh. Dan sungguhnya mungkin dengan sakitnya akan dekat ajalnya. Maka dengan rojak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dia dan mengampuni kesalahan-kesalahan dia yang telah lalu dengan raja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fayamutu wa huwa yuksinu dzan billah, maka dalam keadaan dia meninggal dan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dhalun, orang-orang yang sesat jalannya. Dan juga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang al-khasirin, orang-orang yang rugi, yang mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mengetahui ilmu, yang tidak mengetahui syariat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muhtadun. Mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu, Allah menunjuki kita dan memberi hidayah kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang muhtadun. Thank you. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa nawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Telah kita mengetahui siapa-siapa yang muhtadun, siapa-siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Dan sungguhnya perlu kita ingat bahwasanya di samping kita menyadarkan kepada ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbaiki dan menggantikan kejelekan dengan kebaikan. Karena dengan kebaikan akan kita gantikan dengan kebaikan, maka kejelekan dan dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna sayiat. Karena kebaikan-kebaikan, amalan yang baik, amalan yang soleh, amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan amalan-amalan yang dosa-dosa, amalan-amalan yang salah ataupun dosa-dosa yang telah lalu. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya dosa apapun yang paling atau dosa paling besar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa paling besar apapun kalau seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuninya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Allah berfirman, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, wahai para hambaku yang mereka termasuk orang-orang yang mendzalimi dirinya, berbuat maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian merasa tidak diampuni. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa diri kalian merasa berbuat dosa yang paling besar kemungkinan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya, besar ataupun kecil. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang tersebut berbuat atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu wal ghafurur rahim. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengampuni dan Maha menyayangi para hamba-Nya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala selalu bertobat dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mukminin yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Al-Firdaus. Wa ilaha الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.